Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa 'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayuha ahla sunnah wal jamaah, ahlan wa sahlan. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia Allahu Jalla wa'ala. Di kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, di salah satu rumah, di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menghadiri acara yang rutin yang diadakan oleh asatidzah al-afadil se-Solo Raya, se-Kristianan Solo Raya, dalam rangka untuk mempererat ukhuwah di antara segenap salafiyin ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan ini senantiasa mendapatkan barokah dan faedah dari sisi Allahu Jalla wa'ala. Ikhwani fitin rahiman wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diumumkan di pamflet-pamflet bahwasanya tema yang dibahas di kesempatan yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, adalah merajut maslahah serta mempererat ukhuwah. Nah, maka perlu kita pahami bersama, di antara nikmat yang paling besar, di antara nikmat yang sangat besar, yang paling besar yang dikaruniakan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita adalah nikmatul iman wal islam. Nikmatul iman wal islam. Ini nikmat yang sangat besar, yang paling besar yang dikaruniakan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita. Kita tidak kurang berdoa, meminta, mohon kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita menyatakan ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Maka as-shiratal mustaqim, para ulama menyatakan memiliki makna dua. Yang pertama adalah jalan yang lurus, yang tadinya dia tidak mengenal tauhid, tidak mengenal keimanan, maka dengan sebab hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dia mengenal iman, dia mengenal tauhid, sehingga Allah Jalla wa'ala selamatkan dia dari kekufuran dan dari kesyirikan. Ini makna yang pertama. Aduh, makna yang kedua adalah as-sirat, jalan yang Allah Jalla wa'ala karuniakan kepada dirinya untuk senantiasa berada di atas sunnah baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Di atas sunnah, di atas ajaran baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Karena berapa banyak muslimin, mukminin, umat Nabi Muhammad SAW yang di dalam mereka berislam, di dalam mereka beriman, tetapi mereka tidak di atas sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak di atas enam sunnah ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan nam yang ada pada mereka. Walhamdulillah, dengan nikmat dan karunia Allah Jalla wa'ala, dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mengenal tauhid, kita mengenal sunnah, kita mengenal keimanan, kita mengenal naam ajaran Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, ala fahmi salafina salih, sebagaimana pemahaman salafina salih minas sahabah, wa tabi'in wa tabi'in. Kemudian, ini nikmat yang tidak bisa kita nilai. Nikmat yang luar biasa besarnya yang tidak diberikan kepada kebanyakan umat manusia. Tidak diberikan kepada kebanyakan muslimin mukminin. Nikmat di atas at-tauhid wa sunnah. Di atas keimanan dan di atas sunnah baginda Rasul alaihissalatu wassalam. Di atas Islam sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, yang berikutnya yang perlu kita fahami, yang perlu kita camkan adalah nikmat al-ukhuwah. Nikmat persaudaraan di atas keimanan, di atas agama Allah Jalla wa'ala, di atas tauhid, di atas la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini min a'zami ni'am, termasuk di antara nikmat yang luar biasa besarnya setelah iman wal Islam, setelah tauhid dan sunnah, adalah kita menyadari nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat persaudaraan yang dibangun di atas iman wal Islam, di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ini termasuk perkara yang tidak dipahami oleh kebanyakan muslimin mukmin. Berapa banyak kita lihat sekarang ini pertikaian, permusuhan, perselisihan di atas golongannya, di atas kesukuannya, di atas kampungnya, di atas kelompoknya. Walhamdulillah, Allahu Jalla wa'ala satukan kita di atas ukhuwah, di atas persaudaraan, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas iman wal Islam, di atas iman dan tauhid, di atas pemahaman sebagaimana apa yang diajarkan, diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Al-ukhuwah, persaudaraan di atas iman, di atas akidah yang benar, di atas sunnah baginda Rasul alaihissalatu wassalam, ini merupakan a'zamun min a'zami ni'am, termasuk nikmat yang paling besar setelah iman wal Islam. Allahu Jalla wa'ala ingatkan kepada segenap muslimin mukminin, kepada segenap umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, kama qala Jalla wa'ala, sebagaimana firman Allahu Jalla wa'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allahu Jalla wa Ala menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allahu Jalla wa Ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wahai segenap muslimin mukminin, wahai segenap umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, i'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian bertikai di antara kalian. Naam. Kata para ulama, kata para mufassir, hablullah adalah Al-Quran. Hablullah, Al-Quran dan Sunnah. Hablullah adalah keimanan. adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, maka dengan berpegang teguh dengan tali Allah Jalla wa'ala, ini akan menyatukan kalian, akan mempersaudarakan kalian. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menyatakan fa'allafa baina qulubikum, atau sebelumnya wadkuru ni'matahu 'alaikum, wahai muslimin mukminin, wahai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ingatlah nikmatullah 'alaikum, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kalian. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kalian, yang dikaruniakan kepada kalian. Id kuntum a'daan, ketika dahulu kalian sebelum datangnya tali Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya ajaran Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dalam keadaan kalian a'daan, dalam keadaan kalian bermusuhan, bermusuh-musuhan, bertikai. Nah, saling berselisih. Nah, fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan datangnya Islam, dengan sebab kalian mengenal iman, kalian mengenal tauhid, kalian mengenal sunnah, maka Allah Jalla wa'ala fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Jalla wa'ala satukan hati-hati kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala persaudarakan kalian, persaudarakan di antara kalian. Fa'asbahtum bini'mati ikhwana, maka dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian bisa menjadi bersaudara. Kalian bisa menjadi bersaudara. Nah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, padahal dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sebelum datangnya Islam, kalian berada di tepi jurang neraka jahanam. Kalian berada di tepi jurang neraka jahanam. Kenapa? Karena kalian di atas kekufuran. Karena kalian berada dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal iman, tidak mengenal Islam. Kalian berada di tepi neraka jahanam. Wa ala safa hubratin minan nar. Fa anqadhakum minha, maka Allah Jalla wa'ala selamatkan kalian dari jahannam, dari neraka, dengan sebab iman, dengan sebab tauhid, dengan sebab Islam, dengan sebab dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah Jalla wa'ala jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Walaupun ayat ini berkenaan, berkaitan, berhubungan dengan kabilah, beberapa kabilah yang ada di negeri Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Ini berkaitan, berhubungan, kata para ulama, ahli tafsir, yaitu kabilah dari suku Aus dan Khazraj, yang mereka bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, dari sejak nenek moyang mereka, mereka berselisih, mereka bertikai, mereka bermusuhan, mereka saling berperang sejak nenek moyang mereka. Tapi dengan sebab diutusnya baginda Rasul alaihi salatu wasalam, dengan sebab doanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan sebab iman wal Islam yang diserukan baginda Rasul alaihi salatu wasalam, dan mereka menyambutnya, suku Asyana Kharjat menyambutnya, maka akhirnya Allah Jalla wa'ala satukan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka. Mereka menjadi saling menyayangi, saling mencintai. Hilang pertikaian, permusuhan di antara mereka. Nah, walaupun ini berkaitan, berhubungan dengan suku Asyana Kharjat, tapi sebagaimana kata para ulama ahli tafsir, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, yang dijadikan pelajaran di dalam Al-Qur'an adalah keumuman lafaz, bukan hanya kejadian khusus pada saat itu. Artinya hendaknya kita introspeksi, bermuhasabah, mengoreksi diri kita. Bagaimana dulu ketika kita belum mengenal iman dengan sebenar-benarnya, belum mengenal tauhid dengan sebenar-benarnya, belum mengenal Islam sebagaimana Islam yang diajarkan baginda Rasul alaihissalatu wassalam. Setelah itu kita dikenalkan dengan Islam, dengan iman, dengan tauhid sebagaimana apa yang diajarkan, didakwahkan, diamalkan baginda Rasul alaihissalatu wassalam dan para sahabat-sahabatnya. Masya Allah, kita merasa senang, merasa lapang dada, merasa berbangga dengan Islam yang seperti ini. Kita tidak fanatik buta kepada daerah kita, kepada kampung kita, kepada suku kita, kepada kelompok kita. Kita merasa disatukan dengan iman wal Islam. Kita merasa disatukan, kita meyakini mengingini kita disatukan oleh tauhid sehingga kita ketemu saudara-saudara kita dari berbagai daerah manapun, kita merasa senang dan gembira. Ketemu saudara kita di Klaten, ketemu saudara kita di Sukoharjo, bahkan tidak mengenal batas-batas negara. Kita ketemu saudara-saudara kita dari berbagai penjuru dunia, kita merasa senang dan lapang dada, merasa gembira karena disatukan oleh iman wal Islam. Ini yang harus kita ingat-ingat dan kita sadari. Demikian juga Allah Jalla wa'ala mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63. Betapa besarnya nikmat al-ukhuwah. Betapa besarnya nikmat persaudaraan yang dibangun di atas iman wal Islam, yang dibangun di atas at-tauhid. Kata Allah Jalla wa'ala, wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan jiwa-jiwa mereka, jiwa-jiwa muslimin mukminin umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, kalau seandainya engkau infakkan, engkau keluarkan segenap apa yang ada di muka bumi ini dari harta benda, ma allafta baina qulubihim, niscaya kalian tidak akan mampu. Niscaya kamu tidak akan mampu, wahai Nabi Allah, untuk menyatukan jiwa-jiwa mereka. Nah, jadi kalau seandainya di sini Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada baginda Rasul alaihissalatu wassalam, kalau seandainya engkau, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, menginfakkan, mengeluarkan harta benda seluruh yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan jiwa-jiwa mereka, ma allafta baina qulubihim, niscaya kamu tidak akan mampu menyatukan jiwa-jiwa di antara mereka. Nah, walakinna Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan jiwa-jiwa mereka. Innahu azizun hakim. Dan kita enggak banyak pelajaran yang bisa kita lihat di sekitar kita. Di daerah kita mungkin berapa banyak di antara mereka yang berupaya, berusaha untuk mengeluarkan hartanya, untuk mengeluarkan uangnya dalam rangka untuk membuat persatuan. Tapi kita lihat kenyataan, gak lama pecah, gak lama pisah, gak lama bermusuhan. Iya kan? Entah itu partai, entah itu organisasi, kita lihat juga. Berbagai upaya mengeluarkan uang untuk membuat persatuan ini. Ini mudah sekali terjadinya perpecahan, pertikaian di antara mereka. Sehingga di sini, ikhwati fiddin rahiman wa rahimakumullah, maka perlu kita pahami, maka perlu kita camkan bahwasanya al-ukhuwah, persaudaraan di atas iman wa Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah, ini adalah ukhuwah yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwasanya kita berupaya, berusaha menjaga persaudaraan yang dibangun di atas perkara yang tadi kita sebutkan, Ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Memiliki berbagai fadilah yang sangat besar. Yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala dan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi, ketika kita memahami al-ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas iman wal-islam, di atas tauhid dan sunnah, ini merupakan ukhuwah yang luar biasa, besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dalam rangka agar kita terus menjaga ukhuwah ini, agar kita terngiang-ngiang dalam benak kita, betapa besarnya nikmat ini, maka perlu kita pahami bahwa ukhuwah yang seperti ini, persaudaraan yang seperti ini memiliki berbagai fadilah, berbagai keutamaan yang sangat besar sekali. Di antara fadilah, di antara keutamaan tersebut, bahwasanya ukhuwah yang dibangun di atas iman wal Islam, di atas tauhid dan sunnah, ini merupakan ikatan keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat. Kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamnya, jadi hasakna oleh Syekh Albani rahimahullah taala, kata baginda Rasul alaihi salatu wasallam, "Authaku ural imani al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sesungguhnya ikatan tali keimanan yang paling authak, yang paling kokoh, yang paling kuat, al-bughdhu fillah wal hubbu fillah, adalah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bersaudara karena Allah dan kita benci, memusuhi semata-mata juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bersaudara karena Allah, karena diikat oleh tali Allah subhanahu wa ta'ala, diikat, dibangun di atas iman wal Islam, di atas tauhid dan sunnah. Demikian juga kita benci kepada orang lain karena Allah, dikarenakan iman, dikarenakan tauhid. Ini kata Rasulullah, authaq urul iman, adalah tali keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat. Nah, sehingga ini kalau kita lihat sejarah para sahabat, mereka buktikan, mereka praktekan bagaimana kuatnya hubungan mereka, hubungan di antara para sahabat. Demikian juga mereka rela sampai bermusuhan dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Karena mereka benci kepada tauhid, karena mereka benci kepada keimanan, karena mereka benci kepada apa yang dijawahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena mereka menentang baginda Rasulullah SAW. Ada terjadi pertikaian, perselisihan. Naam, dengan muslimin, mu'minin, naam, para sahabat. Kemudian yang kedua, di antara fadilah, di antara keutamaan, persaudaraan di atas iman wal Islam, persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwasanya orang tersebut akan diberi naungan nanti pada yaumul qiyamah yang tidak ada naungan, melainkan naungan dari sisi Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata baginda Rasul alaihi salatu wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepada mereka, yauma la dhilla illa dhilluh, pada suatu hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nanti pada yaumul qiyamah di padang mahsyar. Di antaranya salah satu golongan tersebut adalah, kata baginda Rasul alaihi salatu wasalam, wa rajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang tahaba fillah yang mereka saling mencintai, saling menyayangi, mereka bersaudara fillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Istama' alaih wa tafaraku alaih. Mereka bersatu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Ini salah satunya. Nah. Ini fadilah keutamaan yang luar biasa. Yang dalam hadis tersebut juga di antara golongan tujuh golongan tadi adalah warajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seseorang yang jiwanya dan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dan kita senantiasa berdoa semoga kita senantiasa di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa memakmurkan masjid dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara golongan tersebut adalah tujuh golongan tersebut, salah satunya adalah wasyabun nasyafi ibadatillah, dan pemuda yang masa mudanya mereka gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, padang mahsyar sebagaimana yang telah kita pahami bersama adalah salah satu fase yang akan dialami oleh seluruh manusia setelah mereka dikeluarkan dari kubur-kubur mereka, yang disebutkan oleh baginda Rasul alaihissalatu wassalam bahwasanya matahari akan didekatkan di atas kepala mereka ala qadri milin au milain, yang cuma jarak 1 mil atau 2 mil, yang dengan sebab matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia akan keluar keringat dari badan-badan manusia, bahkan sampai keringat tersebut ada yang sampai luar biasa banyaknya, ada yang sampai naik ke mata kaki, sampai betis, sampai lutut, sampai paha, sampai pusarnya manusia, sampai dadanya manusia. Ila fi, bahkan kata Rasulullah sampai mulutnya manusia. Ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Nah, sehingga karena dahsyatnya perkara ini, kata Allah Jalla wa'ala, yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa bi wa sahibatihi wa bani, seseorang akan lari dari saudara kandungnya, seseorang akan lari dari ibu dan bapaknya, seseorang akan lari dari pasangannya dan dari anak-anaknya. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri sehingga sudah enggak mikir kerabatnya, saudara dekatnya, bahkan ibu bapaknya, anaknya, suaminya, istrinya, semuanya nafsi-nafsi. Nah, tetapi disebutkan di sini Allah Jalla wa'ala akan memberikan naungan. Yang di hari tersebut tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seseorang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Ini yang perlu kita senantiasa camkan dalam benak-benak kita. Kemudian di antara fadilah, di antara keutamaan persaudaraan ukhuwah yang dibangun di atas sunnah, di atas tauhid, di atas keimanan, bahwasanya ukhuwah yang seperti itu maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam dari sahabat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dari Hasan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami, kata baginda Rasul alaihi salatu wasallam, man ahabba an yajida ta'mal iman, siapa saja yang menginginkan, yang mau mendapatkan nikmatnya iman, lezatnya iman, manisnya iman, fal yuhibbal mar'a, maka hendaknya dia mencintai seseorang, maka hendaknya dia mencintai seseorang, hendaknya dia bersaudara dengan orang lain, la yuhibbuhu illallah, yang dia tidak mencintainya melainkan semata-mata mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencintainya, mencintai saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, bukan karena uangnya. dan yang semisalnya. Semata-mata karena Allah, semata-mata karena menjalankan perintah Allah, semata-mata karena na'am menjalankan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, di antara fadilah keutamaan al-ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas iman wal Islam, mencintai karena Allah, bahwasanya dia akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Dia akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya pada suatu hari datang seseorang kepada baginda Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu qauman." Ada seseorang wahai Rasulullah yang dia mencintai suatu kaum, tetapi dia tidak mampu mencintai amalan kaum tersebut. Nah, apalagi para sahabat, murid-murid baginda Rasul alaihissalatu wassalam. Faqal, maka kata baginda Rasul alaihissalatu wassalam, "Al-mar'u ala man ahab." Kata baginda Rasul alaihissalatu wassalam, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Walaupun secara amalan dia mungkin tidak sebagaimana para sahabat, tetapi dia mencintai para sahabat, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir yang bisa Anda sebutkan, bahwasanya kita bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah, karena keimanan dan keislaman, karena tauhid dan sunnah. Ini sebagai bukti tanda kesempurnaan iman. Sebagai bukti tanda kesempurnaan iman. Sebagian disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata baginda Rasul alaihi salatu wasalam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian wahai muslimin mukminin tidak akan bisa masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabu." Dan kalian belumlah beriman, yaitu beriman dengan iman yang kamil. Kalian belumlah beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Sampai kalian saling mencintai. Ini bersaudara yang saling mencintai karena Allah, karena iman, karena tauhid, karena sunnah. Nah, "Ala adullukum ala syai'in idza faltumuhu tahabbtum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, jika kalian lakukan pasti kalian akan saling mencintai. "Afsus salam bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini beberapa fadilah, beberapa keutamaan, yaitu al-khuwah, persaudaraan yang dibangun di atas iman wal Islam, di atas tauhid dan as-sunnah. Maka dengan keutamaan-keutamaan tersebut, seyogyanya, sepantasnya kita seorang muslim, seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita jaga al-ukhuwah. Kita berupaya, berusaha untuk menjaga adab-adab, perangai-perangai yang menguatkan tali ukhuwah di antara kita. Dan kita waspada dan hati-hati dari berbagai perangai, dari berbagai amalan yang dilarang dan di benci oleh baginda Rasul alaihissalatu wassalam, yang akan menyebabkan perpecahan, pertikaian di antara muslimin, mukminin, di antara ahlu sunnati wal jamaah. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan faedah kepada saya pribadi, dan demikian juga memberikan manfaat kepada ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an, lafu minkum atas berbagai kekurangan yang kita sampaikan. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.